Lu gara-gara iku lho ket mau. Nomor 6. Wis oleh sandang, pangan, papan, kendaraan. Kok dompet balai ya? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlaku cepet, dompete kebek. Nomor 6 keselamatan. Alhamdulillah uripe diparingi selamat dibanding saudara-saudara kita yang kena ujian, dibanding saudara-saudara kita yang kena musibah. Sampeyan dikei selamat. Lama cuma umai tok sing sing telem. Nyatane sampai saiki ya sing meger-meger kok. Wis ta lah sing akeh syukure engko tak jak syukur. Terus nomor 7 kesehatan. Awake wewek-wewek sehat-sehat. Tak iki gak ono kena penyakit aneh-aneh kono koyo wong biyen, panu kadas kurap, koreng, rangen, kutilen, kelentingen, cantengen, udunen, gudiken, cureken. Penyakit wong saiki ku penyakit wong sugih. Ngene wong nggih. Penyakit wong sugih, penyakit kok asam lambung, asam aurat. Diabetes. Pokoknya penyakit wong saiki ku penyakit wong sugih. Biyen lek ana wong lara digawa nang dokter, diperiksa, didiagnosa karo dokter diwarah. Harus opname, tambah parah penyakitnya. Diwarah kon opname ngamar ndo rumah sakit penyakitnya malah parah. Soale mikir sapindi sing didol. Kalung gelang ndi sing digadekno. Mikir biaya. Saiki ana wong lara diperiksa nang dokter, karo dokter mari didiagnosa terus diomongi opname ngamar di rumah sakit malah seneng soalnya ono BPJS kan biaya rumah sakit gratis tonggo-tonggo nyambangi kabeh nyangoni biaya rumah sakit gratis oleh BPJS makanya BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi soge. Programnya pemerintah ABE ngono bikin pasien jadi seneng. Asal pegawai-pegawai yo duwe jam kesda, gitu? Jaminan kesejahteraan berlipat ganda. Kurangnya opo. Ayo coba makanya saya kira di kongkon opname ngamar di rumah sakit malah seneng. Tak hitung nang zaman mega percaya. Salingkungan rong atau seket kata nyambangi kabeh kayak 20.000-an nih. 20.000 pengen 250 5 juta kecekel tangan biaya rumah sakit gratis butuh 5 juta iku saya tonggo kurung koncoe kerja suami istri gawian 50-an berarti 100 100 nyambangi kabeh nek nyangoni 50.000-an 100 dan 50.000 5 juta meneh wis 10 juta kecekel tangan butuh mergo biaya rumah sakit gratis turun keluarga dulur misanan minduan besan karang besan wis ala gawean wong 50 tae ping 100.000 5 juta meneh total 15 juta duite roto biaya rumah sakit gratis dadi metu teko rumah sakit kate mulai mampir dealer mulai nggowo sepeda motor anyar bati makane mari ngene nang gringo dhewe-dhewe ya. Kowe gak duwe-duwe solusine ngono saiki. Programe Pak Presiden apik kok. Halo. Halo. Iki duwe rencana kategori iki kok. Bon-bon. Aku dikai waktu karo Mas Menteri iki tantemi on 2 jam 2 jam. 40 menit kok. Kurang. Terus iki marine sampai jam piro? Eh? Jam nyumbang piro? Gak nyumbang gak kayak ngomong. Nah, 7 nikmat yang sudah kita dapat ini mari kita jadikan modal untuk menyempurnakannya agar menjadi 10 berarti kurang 3 apa saja 3 itu

Iki sing tepuk tangan ini jelas wong ngeyel tok. Maksudnya gak ono cegatan iku berarti wis gak ono pelanggaran. Masyarakat bukan hanya taat hukum tapi sudah sadar hukum we. Anggitmu gak eleman dijarno, gak duwe SNK dijarno ngono iku. Yo koplak polisine. Gak ono cegatan iki karena memang sudah gak ada pelanggaran. Masyarakat bukan hanya taat hukum tapi sadar hukum. Ngono lho. Betul. Susah ngaji me wong oon ya. Tenang. Lelehe pejabat. Terus Pak Lurah, Pak Camat, Pak Menteri. Ibadah yang pahalanya besar apa? As stempel buat tanda tangan. Cara-cara cetok. Kebijakan. Ini proposal gue nemen korang. Apa ini? Proposal Pak Menteri. Pesantrennya Anwar Zahid. Jawa Timur. Iki butuh stadion. Kayak olahragane santri-santri kan ben sehat, engko berprestasi. Kan yo kalau santri berprestasi, wong menteri ini yo santri, menteri ini yo kiai. Kan pesantren harus diprioritas. Yo sini Pak Man. Ada. Cetempel, cetok. Ngono iki yang paling baru kai. Ngono itu. Saya iki loh, maaf ya, maaf Pak Menpora iki ya, walaupun kiai, tapi saya iki kan menang menteri ini. Tiap malam kon tahajud terus, pikir wiridan muter tasbih, wiridan, sumiyati, sulastri, akhirnya kesel, capek Pak Menteri sehingga siangnya paginya gak bisa ngantor, urusan Kementerian Pemuda dan Olahraga semrawut kacau. Itahajute wiridane Pak Menteri gak keterima, akhirnya Kementeriannya gak duwe prestasi. Tahajud wiridan, tapi yo sekedare ngono ae. Yang penting tugas utamanya ini bisa direalisasikan dan berprestasi, itu pahalanya besar. Gue seneng kita ya orang-orang tahajud kok. Mau tahu ketemu aku neng Bali melekan yura wiridan yono pantai. Ngono kok aku sing marani bu, mesinnya kan menteri sing suwan kiai itu mesinnya. Enggak, malah aku sing morong. Kenapa? Karena saya suka silaturahim. Walaupun beliau gak kelem morong nunggungku gak masalah. Hajur ya wes kok. Nah aku lho wes pengpati ki lho morong nunggungnya beliau. Beliau nunggungku lagi sepisah. Janjeni sampai saya ki yorong dikei. Meneng wae iki urusanku karo beliau wae, rasa melu-melu wae, gak selevel wae. Aja banter-banter gelundung no kali lho. Nah, sekarang kalau apa-apa sing kuru, lah sing lemu yu. Jam 4. Lek iya nyo. Lek wong soge. Nah, wong soge ibadah yang berpahala besar itu nyumbang. Apa bu? Nyumbang. Ayo pisang kas yang banter wongnya cek kerung. Wong sugih iku ibadahe nyumbang. Sing buanter mesti kere. Kali arep-arep sumbangan. Jangan salah pasang. Ngono lho. Dadi ana plote dhewe-dhewe. Saya boleh cerita sedikit ya. Di rumah itu hampir tiap hari ada tamu. Hampir tiap hari. Iki macam-macam, ana tamu wali santri, ana tamu njaluk jadwal ngaji, ana tamu njaluk sowo. Yo ono, wis kadung dianggep kiai, mbok kiai temen mbok enggak. Njaluk sowo yo ono ae. Ono bapak-bapak iki nyuwun donga iki. Tamel napa? Bojo kula cerewet iki. Kula nyuwun donga sing kena gembung kemcangkeme wong wedok. Ya tak kei ae aku. Mbok manting mbok enggak ngurus, tak kei padahal aku dhewe sik tas mari dicelathu bojoku yo.

jenderal kokoh. Jangankan manusia, setan aja tak, mana setannya tadi? Setan hello wedi. Udu ono iki. Nah, terus ono Utsman bin Affan, santri solih, ekonom, sugih, loman. Lek sugih tok tapi medit, antukan mati. Iya. Iki Utsman bin Affan. Ono Ali bin Abi Thalib, pemuda, intelek, jenius, cerdas, kritis. Harus ada. Nah, yang kelima, Khadijah binti Khuwailid, istri setia yang mempertaruhkan jiwa, raga, harta benda, bahkan nyawa demi Rasulullah. Maka bapak-bapak, ingat, suksesmu karena dukungan istrimu. Di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes. Sebentar. Dan di balik perempuan sukses pasti ada laki-laki stres. Dan di balik laki-laki sukses yang kemudian jatuh pasti ada perempuan lain. Ya Allah, ya Allah. Mulane yo. Kateng bangun masjid yo kudu ana kiyaine. Bagian donga. Ya habitu ya nasir ya wakuri Allah. Allahul latifu bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latif ya latif ya latif ya latif kiyai sing donga. Ya latif ya latif ya latif ya latif kok suwe-suwe. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Terus ana pengusahane wong sugih datang bawa dana. Ana pejabate bagian perizinan, bagian rekomendasi. Ono ono militere bagian keamanane. Ya sing melaratke yo penting. Pekerja. Relawan. Nek nek gak melarat yo gak ndukono lunggune. Bagian pekerja, ngono lho. Zaman nak kandhani yo. Kate bangun masjid rapat wong 15 kok kiai kabeh. Temen gak kira dadi bangunan masjid. Wong 15 kiai kabeh rapat kate bangun masjid. Siji muter tasbih, siji wiridan, siji ngene takbir, siji buka kitab. Bangun masjid iki gak cukup Allahu Akbar menara mudun glodak. Makanya ada usaha, ada doa, ada doa, ada usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ana santri ndek pondok ujian kepengen nilai apik, kepengen lulus. Tak gelem belajar, gak gelem sinau. Wiridan terus. Iki mesti siji gak lulus, loro mulih dadi dukun. Wiridan ya wiridan, donga ya donga, tapi tetap belajar, tetap sinau. Ngono lho. Ya tunggale bapak-bapak iki kepengin duwe anak nang bojone gak diapa-apano, di Fatihah yang gerbengan. Dadi sing wedok wis turu, tanek ngono kuwi dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Tapi gak diutek blas. Meneh ngono sing wedok turu dibuka sret Al-Fatihah. Ayo sakit meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi ampe dikono enong. Yo cek gak salah sampean. Dadi ono ikhtiar, ono donga. Nek kelase kula sampean ngoten no. Pun dan iki uripe sing ditepakno. Oh pun disinggung kalih menteri kiai, kiai menteri. Doa Ahlus Sunnah wal Jamaah iki berusaha dikakaruk saiki lho, selawatan sing jelas muji Kanjeng Nabi lho dibitah-bitahno. Selawatan muji Kanjeng Nabi dibitah-bitahno. Senengane iku muji Sahrini. Muji Sahrini via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, Tasarus Malang. Apal anak buahku kabeh kok. Lha nek muji ngono iku dianggap sunah ngono. Nggregetno lho, ngono ziarah kubur. Manu jare sirik sirik nyembah patok sing nyembah patok iki ya sapa. Makane nek kiai-kiai NU ulama NU gak kira mbitah-mbitahno nyirik-nyirikno ngafir-ngafirno gak kira paling banter ngaramno paling banter haram wis nontok-nontok rokok haram kok dhisik gelem dadi sponsor pengajian yo gak haram. Wis kapan-kapan ae ke NU ngundang maneh Pak Menteri.